Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi qala fi kitabihil mubin wa qumu lillahi qanitin. Wa qala 'anil salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wassalatu wassalamu 'ala imamil muttaqin wa sayyidil khashi'in Muhammadin rasulillahi al-amin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma arzuqna al-khushu'a fis salah wal qabula fil a'mali kulliha. Allahumma amin. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki berupa kekhusyuan dalam salat, dan agar supaya Engkau mengabulkan semua amal kami. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada malam hari ini, pembahasan tentang 33 sebab khusyuk dalam sholat, kita memasuki poin yang kelima, yaitu an yaqta'a qira'atahu ayah-ayah. Hendaklah ketika kita membaca dalam sholat itu, kita memotong satu ayat. Jadi ini diantara sebab supaya kita khusyuk dalam sholat. Kalau membaca itu qira'ahnya satu ayat dipotong. Jadi tidak disambung. Itu yang sunnah dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat-riwayat sahih, di antaranya di dalam riwayat Abu Dawud, dan ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil, yaitu melalui jalan ibunda Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan tentang qiraahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat, yaitu bismillahirrahmanirrahim wa fi riwayah thumma yaqifu thumma yaqul alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif ثم يقول الرحمن الرحيم وفي رواية ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية. Kata ibunda Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridainya, beliau mengkisahkan tentang qiraah, cara membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat, yaitu beliau memotong satu ayat. Jadi satu ayat berhenti, bismillahirrahmanirrahim berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin berhenti. Kemudian arrahmanirrahim berhenti. Kemudian maliki yaumiddin berhenti. Jadi beliau memotong satu ayat tidak disambung. Jadi biasanya akan ada orang baca itu alhamdulillahirrabbilalaminarrahmanirrahim maliki yaumiddin. Lah itu kalau masalah boleh ya, boleh-boleh saja. Tapi itu tidak sunnah. Yang sunnah adalah berhenti pada satu ayat. Satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Itu menjadikan kita lebih paham dan kita lebih bisa mentadabburi, menghayati ayat-ayat itu. Dan itu adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang sunnah itu dipotong satu ayat al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Ya, satu ayat dipotong, satu ayat dipotong, seperti itu tidak disambung. Misalnya juga wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Satu ayat dipotong. Ya, misalnya juga inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Jadi itulah yang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita lebih bisa memahami Al-Qur'an dan menjadikan kita semakin mudah mentadabburi, menghayati tiap-tiap ayat. Dan yang lebih penting lagi, ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian poin yang berikutnya, yaitu poin yang keenam, agar supaya kita bisa lebih khusyuk dalam salat kita, tartilul qiraati wa tahsinus sauti biha. Jadi membaca ayat Quran itu dengan tartil, dengan tartil, dan kita berusaha membaguskan bacaan kita. Jadi bacanya dengan tartil dan kita berusaha untuk membaguskan bacaan kita. Berarti di sini kita harus belajar tajwid. Karena bagaimana mungkin kita akan bisa membaca dengan tartil? Bagaimana mungkin kita bisa membaguskan bacaan kita kalau kita tidak tahu hukum-hukum tajwid? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzzammil ayat nomor 4, "Wa rattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan pelan-pelan, dengan bacaan yang indah, yaitu masing-masing hurufnya itu benar-benar diberi haknya. Makhrajnya, cara keluarnya itu benar-benar fasih. Ini penting ya, belajar tahsin. Dan sekarang ini alhamdulillah di mana-mana ada pengajian-pengajian tahsin. Tahsin itu membaguskan bacaan, tajwidnya diperbaiki. Dan sebenarnya sekarang ini kalau kita mau belajar itu lebih mudah. Apalagi sekarang juga ada Al-Quran yang dicetak sedemikian rupa. Di sana itu tiap-tiap halaman selalu ada warna-warni dan keterangan di bawahnya tentang cara membacanya. Kalau merah ini apa? Idgham bihunna misalnya. Kalau kuning idgham bilahunna. Kalau misalnya abu-abu itu idhar. Kalau misalnya warnanya warna biru itu ikhfa. Itu mudah sekali. Kemudian mat-matnya juga mat ya, panjang-panjangnya seperti itu. Itu penting sekali. Jadi kita perlu sehingga masing-masing huruf itu mendapatkan haknya. Mendapatkan haknya. Dan juga kalau ngaji Quran enggak perlu cepat-cepat. Warattilil Qur'ana tartila, dengan tartil, dengan nikmat. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, la an aqra'a suratan minal Qur'an urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Qur'ana kullah. Sekiranya saya baca satu surat saja dengan tartil, ya, dengan perlahan, dengan penghayatan, itu lebih aku sukai daripada membaca Quran semuanya tapi tanpa tartil. Jadi khatam Quran tapi cepat-cepatan, tidak tahu, tidak membekas, tidak tahu maknanya, tidak ada penghayatan. Apalah artinya? Beliau lebih suka baca satu surat saja dengan tartil, dengan bacaan yang perlahan dan masing-masing huruf itu mendapatkan haknya. Dan ini juga merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperindah Al-Qur'an dengan bacaan kita. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna as-sautal hasana yazidul Qur'ana hasanan." Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suaramu, karena sesungguhnya suara yang bagus itu menjadikan Quran lebih indah. Jadi hiasi Al-Quran dengan suaramu, karena suara yang bagus itu menjadikan Al-Quran semakin indah. Jadi baca ya, apalagi sekarang juga kita bisa meniru, bagi yang bisa meniru ya, karena orang itu ada yang bisa niru, ada yang tidak bisa niru. Mungkin meniru bacaannya Syekh Sudeh, tidak apa-apa, boleh, bagus. Membaca, meniru bacaannya Syekh Surem, bagus sekali. Meniru bacaannya Syekh Musyari Rashid, Masya Allah, indah. Meniru bacaannya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, dan yang lain-lainnya banyak. Tidak bisa niru, tidak apa-apa, tidak bisa niru, ya yang penting kita berusaha untuk baca yang bagus, makhrajnya itu, tempat keluarnya huruf itu yang benar, masing-masing huruf mendapatkan haknya yang fasih. Dibedakan antara bot dengan do ya, antara jim, ha, kho, ain, ghain yang fasih semuanya. Jadi supaya bacaan Quran semakin indah sekali, dan memang Quran semakin membekas kalau dibaca dengan suara yang indah. Yang penting pokok melakukannya itu yang wajar, tidak perlu melakukan yang meliuk-liuk demikian rupa sehingga akhirnya kita mendengarkan pun tidak membekas. Jadi ada yang orang baca Quran itu meliuk-liuk demikian lupa sampai akhirnya kita tidak membekas, seakan-akan Quran itu kayak nyanyian-nyanyian, enggak ada artinya. Berbeda dengan para imam sholat tarawih ya, Syekh Sudeh, Syekh Surem dan yang lainnya, Masya Allah, membekas rasanya. Benar-benar kita merasakan di dalam hati kita betapa indah nasihat-nasihat Al-Quran. Jadi itu menambah kehusyuan kita, dibaca dengan tartil, perlahan, tidak terburu-buru, dan kita berusaha memperbaiki kualitas bacaan kita, tahsin. Jadi bagi para pendengar semuanya, seandainya mungkin ada yang bacaannya kurang bagus, jangan malu-malu, belajar, tidak apa-apa. Di mana-mana banyak majelis, majelis untuk bapak-bapak, majelis untuk ibu-ibu, majelis untuk remaja, majelis tahsin, yaitu memperindah bacaan Quran. Masya Allah, indah sekali. Kemudian berikutnya poin yang nomor ke-7, yaitu an ya'lama annallaha yujibuhu fi salatihi. Yaitu kita hendaklah meyakini dalam sholat itu bahwa Allah selalu menjawab permintaan kita ketika dalam sholat. Ini juga penting sekali ya. Jadi sholat itu sebenarnya kita diskusi, apa, kita dialog dengan Allah. Tiap-tiap kita mengucapkan satu ayat itu oleh Allah dijawab. Terutama ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim rahimahullahu taala, di sana disebutkan hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Aku membagi Al-Fatihah dalam salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Dan bagi hambaku, apa yang dia minta, aku berikan. Jadi Allah mengatakan bahwa Al-Fatihah itu oleh Allah dibagi dua. Separuh untuk Allah, separuh untuk kita, hamba-hamba Allah. Dan yang kita minta itu apa dalam Al-Fatihah, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala hamidani abdi. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam, maka Allah jawab, apa kata Allah? Hambaku memuji aku. Dan ini perlu kita rasakan ya. Jadi kalau kita baca Fatihah dalam sholat alhamdulillahi rabbil alamin, rasakan Allah itu jawab, hambaku memuji aku. Kita rasakan. Fa'idha qala ar-Rahmanir Rahim, qala Allah ta'ala athna 'alayya 'abdi. Ketika hamba mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah jawab, kata Allah, hambaku menyanjung-nyanjung aku. Kita rasakan jawabannya Allah. Fa'idha qala maliki yaumiddin, qala Allah ta'ala majjadani 'abdi. apabila hamba mengucapkan Malik Yaumiddin, Raja, Pemilik dan Penguasa Hari Pembalasan, Allah menjawab, hambaku mengagung-agungkan aku. Jadi perlu kita rasakan terus jawabannya Allah dalam diri kita, sehingga kita lebih khusyuk. Fa'idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala, hadha baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Apabila hamba mengucapkan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah, maka Allah jawab, ini adalah pertengahan antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta aku berikan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, ini milik Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ini milik kita. Maka oleh Allah diberikan permintaan kita, berarti Allah menolong kita. Kemudian setelah itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'a. Ketika kita mengucapkan, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jadikanlah kami istiqamah di atas jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang kau murka atas mereka, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Allah menjawab, ini adalah milik hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta aku berikan. Masya Allah. Jadi kalau kita sholat dengan penghayatan seperti itu, dan kita merasakan tiap-tiap baca satu ayat Allah menjawab, kita akan semakin khusyuk dalam sholat. Dan kita jangan merasa kecil hati. Masa sih saya ketika sholat oleh Allah dijawab? Oh jangan, iya dijawab, jangan khawatir. Anda beriman, Allah cinta kepada Anda, Allah ridha kepada Anda, Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda. Jangan kecil hati. Jadi kalau sholat kita bayangkan ya, rasakan dengan khusyuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti dulu, rasakan Allah jawab, hambaku muji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti dulu, rasakan Allah jawab, hambaku menyanjung-nyanjung aku. Maliki Yaumiddin. Rasakan Allah jawab, hambaku mengagung-agungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti, rasakan Allah jawab, ini antara aku dengan hambaku, yang diminta hambaku apa aku berikan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasakan Allah jawab, ini adalah milik hambaku, yang diminta hambaku aku berikan semuanya. Alhamdulillah, kita semakin khusyuk dalam salat kalau kita mempraktekkan cara model seperti itu. Karena ketika kita sholat itu kita bermunajat dengan Allah. Munajat itu istilahnya berbisik-bisik dengan Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih, sebagaimana di dalam Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli fa innama yunaji rabbahu falyandur kaifa yunaji." Sesungguhnya seorang dari kamu apabila dia berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya dia itu bermunajat dengan Tuhannya. Bermunajat. Maka hendaklah ia memperhatikan bagaimana ia bermunajat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbisik-bisik bermunajat. Jadi bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Poin yang ke-8 yaitu as-salatu ila sutrah, wattunuwu minha. Ya, supaya kita khusyuk dalam sholat, maka kalau sholat itu hendaklah kita meletakkan sutroh pembatas sholat dan kita mendekat ke arahnya. Memakai pembatas ya, sutroh itu pembatas. Dan sutroh ini hanya dianjurkan untuk imam dan untuk orang yang sholat sendirian, munfarid. Adapun kalau makmum tidak perlu sutroh, tidak perlu pembatas. Karena pembatasnya makmum itu dimiliki oleh imam. Sutrotul imam, sutrotul makmum. Sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum. Jadi ini bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian pakai sutroh, pembatas. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, sebagaimana di dalam Sahihul Jami', Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah walyadnu minha." Apabila seorang dari kamu itu sholat, maka hendaklah sholatnya itu menghadap ke sutrah pembatas sholat. Dan hendaklah mendekat, mendekat ke arahnya. Jadi pembatas sholat ini penting. Dan pembatas sholat ini diletakkan jaraknya itu 3 hasta dari kaki kita. Jadi 3 hasta ya. 3 hasta dari kaki kita. Sehingga ketika kita sujud itu, jarak kita dengan sutroh itu pendek. Dekat sekali, sehingga kira-kira ada kambing itu bisa lewat di sana. Jadi jaraknya sutroh itu kurang lebih 3 hasta. Dari kaki kita ketika berdiri 3 hasta. Nah di sanalah letaknya sutroh. Sehingga ketika kita sujud, nah, jarak kita dengan sutroh itu sangat dekat. Kira-kira kalau ada kambing bisa lewat. Itulah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dan sutroh pembatas sholat ini adalah sesuatu yang berdiri tegak. Sesuatu yang berdiri tegak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat sahih, liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmin. Hendaklah seorang dari kamu itu kalau sholat memakai sutrah pembatas walaupun dengan 1 buah anak panah. Anak panah ya, anak panah bukan ditidurkan tapi ditancapkan. Jadi sesuatu yang berdiri. Yang lebih afdol, semakin besar semakin afdol. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kadar besarnya pembatas sholat sutroh itu, kata beliau, mithlu mukhiratir rahl, yaitu seperti pelana onta. Pelana onta itu kurang lebih ya, tingginya itu 40 cm, lebarnya juga 40 cm kurang lebih. Jadi artinya sutroh pembatas sholat itu sesuatu yang berdiri tegak. Yang afdol semakin besar semakin afdol. Kecil tidak apa-apa, walaupun 1 buah anak panah tidak apa-apa. Kalau seandainya tidak ada sesuatu yang berdiri tegak, kita sudah mencarinya tidak ada, maka boleh dengan garis. Waliyakhuto khoton, itu riwayatnya Hasan, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram, itu riwayatnya Hasan, sanadnya Hasan. Jadi kalau tidak ada yang tegak, maka dengan garis. Tapi kalau ada yang tegak, jangan garis, pakai yang tegak dulu. Seperti tiangnya masjid atau tembok. Atau mungkin ada orang di depan kita sedang duduk dijadikan sebagai pembatas sholat. Tidak apa-apa, boleh itu. Ini penting sekali. Dan fungsi daripada sutra pembatas sholat itu minimal ada 2 fungsinya. Minimal. Fungsi yang pertama, menjaga pandangan kita. Sehingga pandangan kita itu tidak melewati sutroh. Pandangan kita ada di dalamnya sutroh. Jadi pandangan kita enggak kemana-mana. Terbatasi oleh pembatas tadi itu. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, supaya nanti kalau ada orang lewat, itu tidak lewat di depan kita. Tapi lewat di sana, di belakangnya sutroh, pembatas itu. Ini perlu kita sosialisasikan, perlu kita masyarakatkan. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya yang namanya sunnah itu indah. Sunnah itu indah. Kita cinta Rasul, berarti kita cinta kepada sunnah Rasul. Jadi itu sutroh ya, supaya lebih khusyuk dalam sholat. Kita memakai sutroh pembatas, sehingga pandangan kita tidak melebihi pembatas itu. Dan kalau ada orang lewat, tidak lewat di depan kita, tapi lewat di belakangnya, sutroh. Dan sekali lagi sutroh itu adalah sesuatu yang berdiri tegak. Kalau tidak ada, baru dibolehkan kita memakai garis. Garis ya, garis-garis soft. Itu boleh dipakai sutra. Kalau tidak ada sesuatu yang tegak, kalau ada yang tegak tidak boleh. Jadi itu apa namanya, tingkatan-tingkatannya. Yang terakhir tidak ada yang tegak, baru pakai garis. Ya mungkin itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah berikutnya nanti kita bahas poin yang ke-9 dan poin-poin setelahnya. Pada intinya, semoga kajian ini menjadikan kita semakin bisa khusyuk dalam sholat, sehingga sholat kita itu bermakna. Sholat kita bukan sekedar rutinitas yang membosankan, yang tidak ada makna, tidak ada artinya. Tapi sholat kita menjadi sholat yang ada rasanya. Dan ternyata sholat itu enak, sholat itu nikmat, sholat adalah permata hati, dan sholat adalah syurga dunia. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mitra Bernadia, baru saja kita ikuti bersama kajian bersama Ustaz Abdullah Hadromi. Dan di kesempatan malam hari ini kami buka sesi pertanyaan. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung gabungkan dengan kami di SMS Center di 081334183554. Dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang dibahas di kesempatan malam hari ini, agar kajian kita di kesempatan malam hari ini lebih fokus dengan 33 sebab dari sholatnya khusyuk. Dan mungkin nampaknya di SMS Center sudah banyak yang gabungan, bisa kami bacakan satu persatu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai, saya dengar, apakah benar sholat yang khusyuk itu dapat menebus alam gaib? Dan apakah ada tuntunan yang disebut sholat daim? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, apakah benar sholat yang khusyuk itu dapat menembus alam gaib? Nah, yang Anda maksud alam gaib itu apa dulu? Maksudnya apa? Karena yang namanya gaib, definisi gaib itu tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Kita tahunya dari wahyu. Jadi yang Anda maksud ini apa dengan gaib itu? Jadi ini perlu diperjelas lagi pertanyaannya ya. Karena yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Allah Maha tahu yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada rasulnya yang dipilih. Rasul, para nabi, para rasul dipilih oleh Allah, diberitahu. Jadi yang ada maksud gaib itu apa? Kemudian juga apakah ada tuntunan yang disebut sholat daim? Ini ada ya, orang sering tanya sholat daim. Sholat daim maksudnya apa, sholat daim itu ya? Kok di kitab-kitab tidak ada sholat daim itu? Kalau diartikan secara harfiah, sholat daim itu sholat terus menerus. Itu maksudnya apa? Sholat daim itu perlu dijelaskan lagi ya. Perlu dijelaskan lagi. Maksudnya apa itu sholat daim itu? Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Yang dirahmati Allah, saya sering menjumpai setiap sholat jamaah maghrib di masjid kebanyakan imam baca Al-Kafirun pada rokaat yang pertama dan Al-Ikhlas pada rokaat yang kedua. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Jadi ini beliau sering menjumpai setiap sholat jamaah maghrib di masjid kebanyakan baca surat Al-Kafirun rakaat pertama dan Al-Ikhlas rakaat kedua. Ya sebenarnya sholat maghrib itu bacaannya bukan itu saja ya, bacaannya banyak, ganti-ganti. Bahkan Rasulullah disebutkan dalam riwayat sahih, pernah sholat maghrib baca surat At-Tur. At-Tur itu panjang, Rasulullah baca itu. Adapun kalau sholat ba'diyah maghrib setelah maghrib, memang disunnahkan kita sholat rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Itu memang sunnah itu ya, salat ba'diyah maghrib. Memang sunnah seperti itu. Ya, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ketika kita menjadi musafir, kita mendapatkan keringanan untuk mengqasar salat. Dan itu yang sunnah. Bagaimana kalau kita tetap ingin melaksanakan sholat sunnah rawatib juga? Bolehkah Ustaz? Bagaimana dengan puasa sunnah yang bisa dilakukan sedangkan Allah senang jika hambanya mengambil keringanannya? Bagaimana Ustaz? Jazakumullah khair. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah wa iyyakum. Jadi ketika kita musafir ya, kita kan dianjurkan untuk mengqasar sholat. Yaitu sholat yang 4 menjadi 2 diringkas. Terus bagaimana kalau kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, boleh apa tidak? Ini para ulama khilaf ya, beda pendapat. Sebagian mengatakan kalau kita musafir, itu kan kita dianjurkan mengqasar sholat. Yang 4 jadi 2, berarti memang diringankan. Oleh karena itu berarti memang tidak dianjurkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Bahkan ada riwayat dari sahabat mengatakan lau kuntu sabbahtu la atmamtu. Kalau seandainya saya sholat sunnah rawatib, ada apa saya sholatnya mengqasar? Ada apa yang 4 saya jadikan 2? Kan yang 4 dijadikan 2 itu karena diringankan. Kalau memang saya sholat qobliyah dan ba'diyah, nah sekalian aja saya sholatnya 4 bukan 2. Jadi begitu, itu alasannya seperti itu. Dan mereka berpendapat kalau musafir itu mengqasar sholat dan tidak disunnahkan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Secara dalil ini kuat. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat tetap disunnahkan. Jadi inilah masalah fikih ya, selalu ada khilafiyah. Ya itulah. Dan kita tidak akan memperdalam masalah khilafiyah di radio. Ya mungkin mudah-mudahan yang saya jelaskan tadi bisa ditangkap. Jadi ada 2 pendapat. Dari segi dalil memang yang kuat bahwa musafir itu tidak disunnahkan sholat sunnah rawatib. Jangankan rawatib, yang wajib saja itu disunnahkan malah diringkas. Yang 4 jadi 2. Ya semoga bisa difahami. Kemudian mengenai puasa tadi itu, kalau puasa memang musafir itu diberi keringanan untuk tidak puasa ya. Namun musafir itu macam-macam keadaannya. Kalau berat bagi mereka puasa, jangan puasa. Kalau seandainya ringan gak ada masalahnya, mau puasa mau gak puasa sama saja, ringan bagi dia, maka gak apa-apa dia puasa. Gak apa-apa dia puasa, karena bagi dia puasa itu ringan. Kalau memberatkan jangan puasa. Kalau ringan puasa tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara membedakan antara bisikan-bisikan hati yang datang dari Allah, malaikat, hawa nafsu, atau bisikan dari setan? Karena mungkin saja bisikan-bisikan itu rekayasa setan yang mengundang kebaikan, yang takutnya bisa mengarah ke istidraj. Meski hati selalu berzikir, semoga Ustaz dan penyiarnya selalu dalam rahmat Allah. Jazakumullah khair dari Laras. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara membedakan bisikan-bisikan hati itu mudah saja. Kita kan punya penimbang. Kita punya alat penimbang. Alat penimbang kita itu adalah Al-Quran was Sunnah. Quran dan hadis itu penimbangnya. Bisikan apapun yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berarti itu bisikan yang benar. Bisikan apapun yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, berarti itu adalah bisikan yang tidak benar dan harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dicintai Allah. Di mana saya bisa beli Al-Quran yang ada tajwidnya? Karena saya belum pernah tahu. Apa di toko kitab Bayakub ada? Afwan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Anda dicintai Allah dan juga semua pendengar setia. Mengenai Quran tajwid ya, itu insya Allah bisa didapatkan di toko-toko kitab, termasuk yang telah disebutkan tadi, insya Allah ada. Silakan aja dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ikhwan, saya pernah sholat asar di tempatnya teman. Di tempatnya teman, tidak menghadap kiblat, tapi baru ingat pada rakaat ketiga. Dan saya gak merubah posisi ke kiblat sampai selesai sholat, dan saya gak melakukan sujud sahwi. Yang saya tanyakan, apakah saya mengganti karena ketidaktahuan saya? Jazakumullah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah memuliakan Anda dan kita semua di dunia dan di akhirat. Jadi mengenai tidak tahu kiblat ya sholat, kalau memang kita itu berada di sebuah tempat yang kita tidak memungkinkan tanya kepada siapapun, kita tidak tahu kiblat, kita di tengah tanah lapang misalnya, di tengah padang pasir atau di tengah hutan, kita tidak tahu kiblat, mana kiblatnya, mau tanya orang pun tidak ada yang ditanya. Akhirnya kita ijtihad, mungkin sana sudah bismillah tawakal Allah, sholat ngadap sana. Itu sholat kita dianggap sah, karena memang kita tidak memungkinkan tanya kepada siapapun. Nah, adapun pertanyaan Anda ini, Anda sholat di tempatnya orang, Anda bisa tanya, kenapa tidak tanya? Anda bisa tanya kiblatnya mana, tapi Anda tidak tanya. Berarti ketika Anda salah dalam kiblat, itu sholat Anda itu batal. Kenapa? Anda memungkinkan untuk tanya, tapi Anda tidak tanya. Berarti termasuk mukosir. Mukosir itu memang tidak mau tanya. Berbeda dengan ketika di padang pasir, di hutan, tidak ada yang ditanya, tidak masalah, sah sholatnya. Jadi untuk kasus Anda ini, sholat Anda itu tidak sah, diulangi lagi sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai penyuji umat, apakah sah sholatnya bila mukena menutupi dahi sampai batas alis? Seharusnya bagaimana Pak Kiai? Makasih tak terhingga. Wassalam dari Kromengan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda dan kita semuanya sebagai orang-orang yang bermanfaat bagi umat manusia. Mengenai sholat ya, mukenanya menutupi dahi, itu memang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Karena dahi itu harus menyentuh tempat sholat, baik lantai ataupun sajadah. Tidak boleh ada mukena yang nempel di dahi, atau kopiah tidak boleh, harus terbuka. Terbuka. Sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak sah, sebagian ulama mengatakan sholatnya makruh hukumnya. Yang jelas supaya kita keluar dari khilaf, Anda kalau sholat mukenanya jangan sampai menutupi dahi. Jadi mukenanya diangkat sampai di atasnya dahi, sehingga ketika sujud itu dahinya nempel tanah atau nempel sajadah. Jadi itu, dan semoga jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutra apa untuk sholat? Sutra apakah untuk sholat di tempat terbuka? Bagaimana di masjid? Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sutra pembatas sholat itu di mana saja ya, baik di tempat terbuka atau di masjid. Karena tujuannya sutra itu untuk membatasi sholat kita. Kalau ada orang lewat, nggak lewat di depan kita, lewat di belakangnya sutra, dan untuk menjaga kekhusyuan kita. Jadi kalau di masjid kita ada di tiang misalnya, tidak masalah. Atau di temboknya masjid kita jadikan pembatas, tidak masalah. Tapi kalau kita sholat di belakang, nggak ada tiangnya, nggak ada temboknya, ya berarti kita pakai sutra, pakai sesuatu yang berdiri untuk membatasi sholat kita. Jadi itu bukan hanya di tanah lapang ya, tapi juga dimanapun. Memang Rasulullah dulu kalau di tanah lapang itu bawa tombak, ditancapkan di depan sebagai sutrohnya. Adapun kalau di masjid, ya beliau menjadikan temboknya masjid sebagai sutroh, karena ada temboknya. Ya, semoga jelas. Ini untuk pendengar semuanya, ini SMS yang masuk sudah cukup banyak. Saya kira mungkin cukup ini dulu SMS yang masuk. Jadi bagi yang lainnya ditahan dulu untuk tidak mengirimkan supaya bisa terjawab semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dicintai Allah, saya seorang istri, mau tanya apakah ada perbedaan gerakan dalam sholat antara laki-laki dan wanita? Karena dalam hadis disebutkan sholatlah kamu seperti melihat aku sholat, dari Pola Wijen. Jazakallah khairan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Ini pertanyaan Anda ini khilafiyah ya. Apakah ada beda gerakan dalam sholat antara laki-laki dan wanita? Apakah ada beda? Ya, itu khilafiyah ini. Dan saya tidak bahas di sini karena saya khawatir nanti bagi sebagian orang itu justru malah membingungkan. Saya tidak ingin justru malah membingungkan. Dan ini juga masalahnya bukan masalah yang prinsip. Ini masalahnya masalah beda khilafiyah dalam fikih. Jadi maaf saya tidak jawab di radio masalah ini ya. Silakan kalau Anda datang di pengajian, silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz, apakah sajadah sudah bisa disebut sutrah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan bahwa sutrah itu sesuatu yang berdiri tegak. Berarti sajadah itu tidak cukup untuk sutrah. Kecuali kalau tidak ada sesuatu yang berdiri, maka sajadah bisa dianggap sutrah. Karena itu sama dengan garis tadi itu. Dengan catatan tidak ada sesuatu yang berdiri tegak. Karena Rasulullah memberikan batasan-batasan, tingkatan-tingkatan yang berdiri dulu. Sampai terakhir kalau enggak ada garis. Ya, berarti kalau misalnya di rumah sajadah sebenarnya enggak cukup, perlu dikasih lagi. Kasih apalah di depannya, kasih kursi atau apa untuk sutrohnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang berdiri, baru sajadah. Seperti garisnya masjid. Kalau memang kita terpaksa harus sholat dengan sutroh garisnya masjid, terpaksa, tidak masalah. Tapi kalau kita bisa menjadikan tiang sebagai sutroh, tembok sebagai sutroh, atau orang di depan kita yang duduk sebagai sutroh, tidak masalah, boleh. Kalau tidak ada, baru garis. Termasuk sajadah itu tadi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah membaca bahwa sholat tempat kita meminta terutama saat sujud. Bolehkah minta apa saja? Bagaimana caranya Ustaz? Karena kosakata bahasa Arab terbatas. Syukron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar ya, sholat itu adalah tempat kita berdoa kepada Allah terutama sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa akthiru fihi min ad-du'a, fa qaminun an yustajaba lakum." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi posisi kita paling dekat dengan Allah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa dan doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi betul. Jadi minta apa saja boleh, minta dunia, minta akhirat, minta apa saja dalam sujud boleh. Kemudian kosakata bahasa Arab terbatas itu tidak benar ya. Bahasa yang paling luas itu adalah bahasa Arab. Kosakata paling lengkap itu adalah bahasa Arab. Jadi, nah kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia tidak apa-apa. Karena semua bahasa itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah paham. Hanya saja bacaan sujudnya tetap membaca bahasa Arab. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, seperti itu. Ya, Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, mengerjakan sholat sunnah di rumah pahalanya lebih besar. Apakah sholat tarawih termasuk diantaranya? Syukran Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada pendengar semuanya. Jadi memang benar sholat sunnah itu di rumah lebih afdol. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktuba. Salat seseorang itu yang afdal di rumahnya, kecuali salat wajib baru di masjid, itu bagi orang laki. Apakah salat tarawih juga di rumah? Enggak, kalau salat tarawih itu memang sunnah jamaah di masjid. Jadi salat tarawih itu sunnah berjamaah di masjid, bukan di rumah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya kalau dengar dari suaranya sepertinya Ustaz sedang flu. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah dan tetap istiqomah dalam dakwah sekalipun sakit. Amin ya Allah. Ya, ya amin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya dan kesembuhannya, sehat walafiat kepada Anda dan kepada kita semuanya. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita sehat dalam waktu yang lama, dan sakitnya itu waktunya sebentar dan cuma sedikit sekali, dan subhanallah justru malah mendapatkan kenikmatan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana jika cara membaca ayat yang ayat-ayat saat menjadi imam kurang fasih? Apakah dengan sholat sendiri-sendiri baik? Bolehkah jika saat jadi imam baca ayat-ayat yang dengan membawa Al-Quran? Lalu bagaimana? Jazakumullah khairan katsir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan kita semuanya. Jadi bagaimana jika cara membaca ayat-ayat saat menjadi imam kurang fasih? Apakah dengan sholat sendiri-sendiri baik? Ya, kalau memang imamnya itu enggak fasih ya, terutama kalau membaca Fatihah, baca Fatihahnya enggak benar, itu enggak sah sholatnya. Karena Fatihah itu rukun, harus benar. Adapun kalau Fatihahnya sudah benar cuma baca suratnya kurang fasih, ya kalau bisa imamnya itu diberi masukan lagi supaya belajar baca lebih baik lagi. Karena imam itu supaya bacaannya yang indah, yang bagus, sehingga makmum itu senang ketika sholat, kerasan, walaupun panjang terasa nikmat. Tapi kalau imamnya bacaannya tidak enak, nanti makmumnya itu tidak senang sholat jamaah, tidak nikmat lagi sholatnya. Jadi diberi masukan saja ya. Kalau yang tidak fasih, yang keliru itu Fatihah tidak sah, harus Anda ngulangi sholatnya lagi. Tapi kalau Fatihahnya sudah benar, hanya suratnya, ya diberitahu aja imamnya supaya belajar baca lebih bagus lagi. Ya, bolehkah jika saat jadi imam bacaan ayat-ayatnya dengan membawa Al-Quran? Ya. Sebenarnya kalau imam ya, kalau sholat wajib itu tidak boleh, tidak boleh. Kalau sholat sunnah tidak apa-apa, terawih itu tidak apa-apa baca Quran. Tapi kalau sholat wajib jangan. Soalnya sholat wajib itu memang dianjurkan yang banyak apalannya, banyak apalannya. Apalagi juga sholat wajib itu kan kita bisa baca juz amma, bisa baca juz 29, juz 28. Kalau sholat wajib jangan lihat Quran. Yang dipilih adalah mereka yang banyak apalannya. Yang merasa tidak banyak apalan jangan jadi imam. Jangan jadi imam. Jadi supaya orang termotivasi untuk lebih banyak apalan Qurannya. Kalau sholat sunnah, traweh, nah memang bacaannya panjang, baca Quran tidak apa-apa. Seperti itu. Bentar. Assalamualaikum, Bapak yang dirahmati Allah, bolehkah dalam sholat kita mengulang-ulang sebuah atau beberapa ayat dengan maksud menghayati? Misalnya, Alhamdulillahirrabbilalamin berkali-kali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Anda juga dirahmati oleh Allah dan kita semuanya. Materi ini sudah pernah kita bahas yang lalu, jadi boleh ya. Kita mengulang-ulang satu ayat berkali-kali untuk menghayati boleh. Tapi kalau Alhamdulillah Rabbil Alamin dalam arti surat Al-Fatihah tidak boleh. Karena Al-Fatihah cukup dibaca sekali saja. Adapun kalau kiro'ah yang lain selain Fatihah, baca suratnya itu tidak apa-apa. Kadang kita ngulang-ulang. Seperti Rasulullah itu ngulang-ulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taufir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sampai subuh semalam suntuk diulang. Tidak apa-apa. Diulang-ulang. Tapi kalau Al-Fatihah jangan diulang-ulang, sekali aja cukup. Kalau bacaan qiraah yang selain Fatihah, enggak apa-apa diulang-ulang. Assalamualaikum Bapak Kiai yang dirahmati Allah. Bolehkah dengan sela-sela bacaan salat yang kita baca, kita menyampaikan doa kita dalam bahasa kita? Misalnya saat membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufir. kita ucapkan, hamba akui semua dosa-dosa hamba dan padamu semata hamba mohon ampun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada kita semuanya. Jadi pertanyaannya, bolehkah di sela-sela bacaan sholat yang kita baca menyampaikan doa kita dalam bahasa kita? Misalnya saat membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ufirli, kita ucapkan, hamba akui semua dosa-dosa hamba dan padamu semata hamba mohon ampun. Yang jelas kalau Anda mau doa ya, tempatnya berdoa secara umum di dalam sholat itu ada dua. Yang pertama-tama ketika sujud, yang kedua ketika tasyahud sebelum salam. Itu. Nah selain itu tidak boleh. Jadi pada waktu sujud yang banyak doa tidak apa-apa. Sujud pertama, sujud kedua, sujud terakhir semuanya boleh. Kemudian juga sebelum salam. Jadi setelah baca doanya tasyahud ya, innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, tsumma yatakhayyar minad doa masya kata Rasulullah. Kemudian silakan milih doa apa saja yang dia mau. Doa sebelum salam yang banyak doa. Itu tempat-tempatnya doa. Adapun yang selain itu jangan ya, jangan ditambah-tambahi sendiri. Cuman dua tempat itu aja tempatnya doa dalam sholat kita, baik bahasa Arab atau bahasa Indonesia semuanya boleh, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz yang dirahmati Allah, saya ada di Pagelaran. Saya tanya bagi orang laki-laki setelah sholat Jumat, apakah masih wajib sholat zuhur? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi orang laki ya, kalau sudah sholat Jumat itu tidak wajib sholat zuhur. Karena Jumat itu penggantinya zuhur. Kalau sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur. Kalau ada mereka-mereka yang mengajarkan ajaran setelah sholat Jumat sholat zuhur lagi, itu ajaran yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Jumatan itu selesai, tidak ada sholat zuhur lagi. Jadi seperti itu. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sering mengerjakan sholat sunnah awabin setelah sholat maghrib dan sholat tasbih pada malam hari. Bagaimana hukumnya? Boleh apa tidak? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai sholat awabin ya, itu kalau kita menurut hadis, sholat awabin itu sholat duha. Sholat duha. Hadisnya sahih. Hadisnya berbunyi, sholatul awabin hina tarmudul fisol. Sholat awabin itu adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Maksudnya adalah sholat duha, ketika matahari agak meninggi, sinarnya mulai panas. Jadi sholat awabin yang benar itu sholat duha, bukan setelah sholat maghrib. Adapun kalau sholat tasbih Anda lakukan, boleh, tidak apa-apa. Yang lalu pernah kita bahas panjang lebar, dilakukan tiap hari boleh, seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh, setahun sekali boleh, seumur sekali boleh. Itu mengenai sholat tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya dimuliakan Allah. Bagaimana Ustaz, saya kalau sholat gak pernah membaca doa yang sebelum Al-Fatihah itu, jadi cuma niat langsung membaca Al-Fatihah. Bagaimana Ustaz, apa sholat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wassalam. Ustaz yang dimuliakan Allah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kita semuanya. Jadi yang ditanyakan ini kan tidak baca doa iftitah ya, iftitah atau istiftah. Kalau yang Anda tanyakan sholatnya sah atau tidak sah, maka jawabannya sholatnya sah. Karena para ulama semuanya sepakat bahwa doa iftitah atau istiftah itu hukumnya sunnah. Jadi setelah takbir Allahu Akbar baca Fatihah itu boleh, sholatnya sah. Cuman rugi karena Anda kehilangan sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan Anda dapat pahala, Anda kehilangan pahala. Ibaratnya orang berdagang, Anda ini kehilangan untung, Anda tidak dapat laba. Padahal orang kalau dagang itu menginginkan laba, menginginkan untung. Jadi Anda tidak dapat laba. Kalau yang Anda tanyakan sah atau tidak sah, jawabannya sah. Cuma Anda rugi, tidak mendapatkan laba. Ya, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, kalau sholat menghadap ke tembok, apa tembok termasuk sutrah? Jazakumullah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kita semuanya. Jadi jawabannya benar ya, salat menghadap tembok enggak apa-apa, dan tembok itu sebagai sutrahnya, pembatasnya, tidak apa-apa, boleh. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana jika cara membaca ayat-ayat saat menjadi imam kurang fasih, apakah dengan sholat sendiri-sendiri baik? Sudah tadi ya. Bantul. Assalamualaikum Ustaz, selama ini saya sholat untuk menghafal surat pendek, oleh karena itu jika sholat saya hanya bisa membaca ayat yang saya baca, apakah sholat saya bisa diterima karena yang dibaca hanya itu-itu saja? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini karena hanya hafal surat pendek, kalau baca sholatnya surat-surat pendek, apakah sholatnya diterima? Sholatnya diterima, tidak apa-apa. Walaupun sholat itu-itu saja, tapi kalau Anda sholat sendiri, tidak apa-apa baca Qur'annya, terutama sholat subuh. Karena sholat subuh itu dianjurkan bacaannya yang panjang. Allah berfirman, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi karena sholat subuh itu cuma 2 rakaat, maka dianjurkan bacaannya yang panjang. Jadi kalau Anda hafalnya yang pendek-pendek saja, misalnya kulullahu ahad, al-kafirun, nah kalau subuh diusahakan yang panjang, amma yata'alun ya, kemudian abasa wa tawalla. Kalau tidak hafal baca Quran tidak apa-apa, kalau Anda sholat sendiri. Kalau imam memang dianjurkan supaya yang hafal banyak. Kalau sholat sendiri tidak apa-apa baca Quran. Jadi Anda sholat sambil baca Quran tidak apa-apa, supaya sholatnya itu panjang. Karena sholat subuh itu dianjurkan yang panjang. Assalamualaikum Ustaz, maaf pertanyaan menyimpang. Saya Ikhwan, masih kuliah di PTN Malang, di mana dalam kampus begitu banyak wanita yang mengumbar aurat. Kadangkala saya merasa berdosa dan berat untuk dalam menjaga pandangan. Bagaimana kiat-kiat untuk menjaga pandangan di tengah-tengah banyak wanita yang mengumbar aurat? Mohon didoakan agar terhindar dari pandangan yang haram. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ini ya, dia kuliah di perguruan tinggi negeri, di sana itu banyak wanita mengumbar aurat. Bagaimana supaya kita bisa menjaga pandangan mata? Ya, Anda harus meyakini bahwa di antara racun hati itu adalah melepaskan pandangan kepada yang haram untuk dipandang. An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah anak panah beracun di antara anak panah iblis. Jadi kalau kita memandang sesuatu yang haram, maka seakan-akan itu anak panah beracun masuk dalam hati kita, sehingga hati kita penuh dengan racun. Dan mata itu hubungannya dengan hati sangat kuat, sehingga ada ungkapan yang mengatakan dari mata jatuh ke hati. Kalau matanya rusak, mandang yang haram-haram, itu matanya rusak, maka hatinya rusak. Hatinya seperti tong sampah. Tong sampah itu di dalamnya itu ya kotoran, yang kotor-kotor, yang menjijikkan, yang buruk-buruk, yang busuk-busuk. Hatinya gelap. Jadi susah, hatinya gelap, ibadah tidak enak, tidak khusyuk, sholat tidak enak, ngaji tidak enak, semuanya tidak enak. Gara-gara apa? Gara-gara mata. Kayaknya sepele, mata kita senang, tapi hati kita susah. Karena kita memandang sesuatu yang haram dan kita sulit memilikinya. Mandang saja tidak bisa memiliki. Tapi kalau kita jaga pandangan, maka hati kita bercahaya. Hati kita bercahaya. Ya seperti itu. Anda milih mana sekarang? Anda milih mau hati yang bercahaya atau milih hati yang penuh dengan kegelapan? Mandang memang matanya senang, hatinya itu sumpek. Hatinya gelap. Belum lagi nanti ketika kita berbuat maksiat, nanti Allah menurunkan bencana kepada kita. Nikmat Allah dicabut. Kemudian juga karunia-karunia Allah dihilangkan. Bencana turun. Doa kita enggak mustajab. Gara-gara banyak maksiat. Dan kalau Anda ingin supaya lebih lengkap masalah bahayanya memandang itu, Anda bisa melihat artikelnya lengkap insya Allah di hatibening.com. Di artikel ya, di sana ada 4 racun hati. Itu racun yang kedua, fudulun nadhar, banyak mandang. Subhanallah, benar-benar mata ini kayaknya sepele, tapi ternyata ini masalah besar. Gara-gara mandang yang haram, semuanya kacau. Semuanya kacau, hati menjadi gelap, firasat kita juga padam. Ya mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya dihindari daripada mata-mata yang berkhianat, mata-mata yang memandang yang haram, dibersihkan mata kita sehingga hati kita bercahaya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, yang dirahmati Allah. Anda pernah baca bahwa sutra memakai garis itu tidak diperbolehkan. Anak kurang jelas Ustaz, mohon jawabannya. Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Mengenai sutra pakai garis tidak diperbolehkan, silakan Anda buka di kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di sana diterangkan bahwa sutra pakai garis itu adalah tingkatan terakhir. Jadi mula-mula tingkatannya agak tinggi seperti pelana unta. Ya, kalau tidak ada baru fal yakhutta khotton. Kalau tidak ada yang tinggi baru pakai garis. Dan beliau mengatakan bahwa sanadnya hadis itu adalah hasan. Walam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hasan. Itu kata Al-Hafidz. Tidak benar orang yang mengatakan hadis ini rancu. Bahkan yang benar hadis ini adalah hasan. Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama yang diakui dalam menghukumi hadis. Beliau yang mensyarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Jadi begitu. Tapi dengan catatan garis itu adalah tingkatan terakhir. Kalau tidak ada sesuatu yang berdiri, baru garis. Berarti kalau ada yang berdiri, garis itu tidak boleh. Silakan Anda kalau ingin lengkap dibaca lagi di Bulughul Maram, insyaallah jelas sekali. Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama besar yang dijadikan panutan dalam penghukuman hadis. Ya. Betul. Assalamualaikum Ustaz, yang dilindungi Allah. Allah tidak akan menerima salat orang selama 40 hari jika melakukan dosa-dosa tertentu. Apa itu bisa ditebus dengan taubat? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Anda dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai Allah tidak menerima salat 40 hari ya, jika melakukan dosa tertentu seperti apa datang ke dukun itu ya misalnya. Apakah bisa ditebus dengan taubat? Oh, tentu. Taubat itu menghapus semuanya. Dosa apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, sejelek apapun, sekotor apapun, kalau mau taubat, taubatan nasuha, diampuni oleh Allah. Yang penting adalah kita menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Selesai. Ibaratnya baju itu baju kotor ya, warna putih kotor, lalu dicuci, pakai pemutih, bersih lagi. Yang penting adalah sungguh-sungguh dalam taubat, ikhlas dalam taubat, seperti itu. Ya, pantul. Assalamualaikum Ustaz, rahimakumullah. Saya mau tanya, sujud sahwi itu dilakukan 2 atau 1 kali? Ya, itu aja. Ya. Jadi sujud sahwi itu dilakukan 2 kali ya, sujud, duduk, sujud, duduk. Jadi sujud sahwi itu dilakukan 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, yang saya cintai karena Allah, bagaimana pendapat Anda jika saya pada waktu sholat terasa hilang dalam kebesaran Allah dan jumlah rakaat kadang-kadang lupa. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka allazi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat Anda jika saya pada waktu sholat terasa hilang dalam kebesaran Allah? Hilang kemana Anda? Sholat kok hilang? Sholat itu kan kita harus sadar ya. Kalau sholat tidak sadar ya tidak benar sholatnya itu. Jadi insya Allah tidak ada orang sholat hilang dalam kebesaran Allah, itu tidak ada. Kalau memang Anda merasa hilang dalam kebesaran Allah, berarti khusyuknya Anda itu khusyuk yang keliru, khusyuk yang tidak benar. Kalau khusyuk Anda khusyuk yang benar, khusyuk yang sesuai Quran dan Sunnah, Anda tidak akan pernah hilang dalam sholat. Ya, tidak akan pernah hilang dalam sholat. Yang ada adalah Anda semakin sadar dalam sholat, semakin khusyuk dalam sholat, semakin menghayati sholat. Jadi coba Anda periksa lagi kekhusyuan Anda. Kenapa kok sampai Anda merasa hilang dalam kebesaran Allah? Saya yakin ada yang salah dalam kekhusyuan Anda itu. Mengenai jumlah rakaat kadang lupa itu memang wajar ya, memang wajar. Kalau memang kita lupa dua atau tiga, berarti dua. Diambil yang sedikit itu pasti. Karena yang kita ragukan itu yang banyak, dua atau tiga. Kalau dua pasti, kalau tiga ragu, berarti yang sedikit itulah yang benar. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selalu dicintai dan dirahmati Allah. Ustaz, jika orang tua Ana datang dari luar kota, sedang Ana ingin sekali mengikuti kajian yang sudah rutin Ana ikuti, tapi orang tua minta ditemani di rumah. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz, kalau diajak ke pengajian, tidak mau? Karena gurunya beda dengan Ana. Ana bingung Ustaz, mohon doa Ustaz, jazakumullah khairan katsir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Anda dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga semuanya. Jadi beliau ini bertanya ya, beliau itu suka mengikuti kajian rutin, tapi kadang orang tuanya datang minta ditemani. Diajak ngaji orang tuanya tidak mau, beda pemahaman, minta ditemani. Bagaimana solusinya? Solusinya kalau masalah-masalah seperti ini paling enak dibicarakan aja baik-baik dengan orang tuanya. Dikondisikan sehingga nanti orang tua itu mengizinkan Anda untuk hadir pengajian. Jadi diyakinkan, kali ini kan cuma 1 jam, cuma 2 jam. Setelah itu saya pulang lagi, saya menemani bapak dan menemani ibu. Jadi saya pengajiannya tidak lama. Insya Allah setelah pulang naik kumpul dengan bapak dan ibu lagi, menemani bapak dan menemani ibu. Seandainya mereka tetap tidak mau faham, maka Anda nurut aja dengan mereka. Temani aja orang tua Anda. Ditemani aja. Apalagi juga ini kan kadang-kadang saja datang dari luar kota. Jadi tidak apa-apa, ditemani aja orang tua. Karena kadang orang tua itu rindu dengan anaknya. Ya. Tapi kalau alasannya itu hanya karena gurunya beda pemahamannya, nah Anda perlu meyakinkan, butuh waktu memang meyakinkan, yakinkan bahwa ini kajian ini adalah kajian yang benar, tidak ada penyimpangannya, seperti itu. Kalau perlu dikenalkan dengan gurunya, insya Allah guru bisa lebih menjelaskan lebih banyak lagi, seperti itu. Dan perbanyaklah berdoa, semoga orang tua Anda bisa memahami keyakinan Anda, dan semoga orang tua nanti mengizinkan Anda untuk ngaji dan tidak menghalangi, insya Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika membaca surat dalam sholat, apa harus diurutkan? Apa boleh seumpamanya rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Falaq? Dari Udin di Singosari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai baca dalam sholat, apakah harus urut suratnya? Surat itu ada yang harus urut, ada yang tidak urut, tidak apa-apa. Seperti kasus yang Anda tanyakan, Al-Falaq dan An-Nas itu harus urut. Al-Falaq dulu baru An-Nas, tidak boleh dibalik. Kenapa tidak boleh dibalik? Karena banyak riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bacanya itu urut. Al-Falaq baru An-Nas. Berarti memang surat ini adalah urut-urutan, berurutan. Al-Falaq dulu baru An-Nas. Jadi tidak boleh dibalik. Seperti juga Al-A'la dan Al-Ghoshiyah. Itu tidak boleh dibalik. harus al-a'la dulu baru al-wasiyah. Kenapa? Karena Rasulullah selalu bacanya itu urut seperti itu. Berarti memang itu adalah urut-urutan. Seperti itu. Jadi jawabannya ada memang surat-surat yang harus urut, ada yang tidak urut enggak apa-apa. Seperti Al-Falaq dan An-Nas itu harus urut karena banyak riwayat yang Rasulullah membacanya secara berurutan. Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz Abdullah, yang nasihatnya menjadi penyejuk hati. Bagaimana caranya mengusir syaitan yang ada di dalam hati pada saat sholat yang menyebabkan lupa rakaatnya dan bacaan sehingga mengurangi kekhusyuan sholat? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan hidup kita ini bermanfaat. Allahumma amin. Jadi memang ya, memang kalau kita sholat itu selalu digoda oleh syaitan. Memang selalu digoda. Syaitan itu tidak rela kalau kita khusyuk dalam sholat. Maka dari itu perlu mujahadah, perjuangan. Begitu syaitan datang goda, kita usir. Syaitan datang goda, kita usir. Perjuangan terus. Jadi memang harus perjuangan ya. Jadi sebelum sholat diusahakan baca doa-doa. Ya, baca doa-doa berlindung kepada Allah. Kemudian yang penting lagi adalah kekuatan hati. Orang itu kalau hatinya kuat, insya Allah dia akan menang melawan setan. Nah kalau orang hatinya lemah, itu biasanya kalah dengan setan. Ditipu oleh setan, dikasih was-was, terbawa. Karena apa? Hatinya lemah. Jadi Anda lawan, dan memang itu wajar ya. Wajar hati Anda kuatkan, yang banyak berdoa kepada Allah, dan insya Allah setan itu tidak ada apa-apanya. Setan takut dengan Anda. Anda dibantu oleh Allah, Anda dibantu oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Syaitan kalah dengan Anda. Assalamualaikum Ustaz. Kadang hati tidak fokus ketika sholat, terutama ketika ada saat yang sesuatu. Ketika ada sesuatu yang membebani pikiran. Sahkah sholatnya dan bagaimana solusinya? Jazakumullah khairan. Ya, wa'iyakum, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang itu pahala sholatnya tergantung kekhusyuannya. Ada orang yang mendapat pahala 90%, ada yang dapat pahala 80%, ada yang 50%, ada yang 30%, ada yang 10%. Tergantung kekhusyuannya. Ada yang tidak mendapatkan pahala sama sekali karena tidak ada khusyuknya. Jadi sholatnya itu tetap sah, cuman pahalanya tergantung kekhusyuannya. Terus bagaimana kalau ada pikiran? Nah kalau ada pikiran itu dikondisikan dulu. Di antara tujuan wudhu itu mengkondisikan. Supaya pikiran-pikiran itu dihilangkan dulu, diistirahatkan dulu. Dan juga Anda perlu punya komitmen. Saya kepingin menikmati sholat. Saya kepingin hidup bahagia. Dikuatkan seperti itu. Jadi diusahakan pikirannya disimpan dulu. Saya kepingin nikmati sholat dulu. Ya. Dan insya Allah dengan adanya kemauan keras, Anda akan bisa khusyuk dalam sholat, mengkondisikan. Atau kalau memang seandainya urusan itu bisa diselesaikan sebelum sholat, selesaikan dulu. Sehingga ketika sholat Anda dalam keadaan tenang, bisa terselesaikan urusannya. Ya, semoga Allah membantu Anda dan kita semua agar bisa khusyuk dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang dimuliakan Allah. Bagaimana Ustaz caranya mengodok sholat, sholat wajib, karena istri ana habis melahirkan dan sekarang udah mencapai nifas. Wassalam Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah memuliakan Anda dan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Ini pertanyaannya bagaimana caranya mengkodok sholat wajib. Karena istri ana habis melahirkan dan sekarang sudah mencapai nifas. Yang Anda maksud ini apa ya? Saya kurang jelas. Yang Anda maksud mengkodok sholat wajib itu kenapa kok mengkodok sholat wajib? Yang Anda tanyakan ini saya kurang jelas. Allahu a'lam. Yang dimaksud mengkodok itu karena apa? Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz, saya kerja di waktu sholat duha. Pingin melakukan tapi sulit karena repot. Hanya sholat waktu libur aja. Gimana sedang saya bisa melakukan waktu libur aja? Ustaz, apa yang Ustaz, saya ingin istiqomah. Ustaz, saya ingin istiqomah. Jazakumullah khairan katsir. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Jadi beliau ini hanya bisa sholat duha ketika libur. Alhamdulillah. Alhamdulillah Anda masih bisa sholat duha ketika libur. Bersyukurlah kepada Allah dan usahakan supaya punya waktu tiap hari bisa sholat duha. Insyaallah. Misalnya 2 rakaat cukup 5 menit. Jadi insyaallah walaupun kerja, walaupun bisa sholat duha itu kalau Anda pandai-pandai ngatur waktu. Seandainya pun tidak bisa, hanya bisa waktu libur, alhamdulillah masih bisa sholat duha. Kemudian juga perlu kita pikirkan, jangan sampai urusan-urusan duniawi ini menjadikan kita tersibukkan daripada urusan-urusan ukhrawi. Jangan sampai dunia kita melalaikan kita dari akhirat kita. Dunia ini sebentar, paling 60 tahun, 70 tahun kita mati. Setelah itu kita perjalanan panjang, sepanjang-panjangnya tanpa batas. Jangan sampai akhirat kita itu gagal gara-gara dunia. Anda pikirkan dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda jalan keluar yang terbaik. Sehingga bisa menggabungkan antara dunia dan akhirat, mendapatkan dua-duanya. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya jawab. Dan mohon maaf kalau ada yang belum bisa saya jawab di sini. Karena yang masuk cukup banyak. Sebagiannya itu khilafiyah dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Saya tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman katsira. Allahumma arzuqna mahabbatah wa ittiba'ahu zahiran wa batina. اللهم أمتنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم وأدخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. يا الله puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah, wafatkanlah kami kelak di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumpulkan kami kelak dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami kelak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berilah hari kiamat nanti ya Allah, kami semua minum dari al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik. Yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, tulislah itu semua untuk kami, untuk ibu dan bapak kami dan untuk kaum muslimin semuanya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.